Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Qala Abu Usman as-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Wa yashhadu bidhalika kullihi fi ash-shahidin. ويستعين بالله تبارك وتعالى بالثبات على هذه الشهادات إلى الممات حتى يتوفى عليها في جملة المسلمين المؤمنين الموقنين الموحدين. Kata beliau, dan ia mempersaksikan seluruh hal ini pada orang-orang yang mempersaksikannya. Iya. Wa istainu billahi tabaraka wa ta'ala fi tsabat ala hadhihi syahadat ila al-mamat. Dan ia memohon pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala supaya dikokohkan di atas syahadat ini, persaksian-persaksian yang telah lalu, keyakinan-keyakinan yang telah lalu. Semoga beliau dikopahkan ilal mamat, sampai hari, sampai beliau meninggal. Hatta yutawaffa alaiha, sehingga beliau diwafatkan di atasnya. Fi jumlatil muslimin al mu'minin, masuk dalam golongan muslimin, ya, mu'minin, beriman, al muqinin, yakin, dan muahidin, orang-orang yang bertauhid. Sini beliau kembali menekankan pentingnya wasiat-wasiat yang telah beliau sebutkan, bahwa apa yang beliau persaksikan sebelumnya, ia senantiasa bersaksi dengannya. Kemudian setelah itu beliau memohon pertolongan kepada Allah untuk diberikan as-sabat, keteguhan, kekokohan, ketegaran di atas syahadat ini. Sebab hamba walaupun bagaimanapun dia berusaha, namun yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu dia dituntut untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, isti'ana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sabat di atas perkara, memohon kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya, laula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila wa idzan la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Andai kata kami tidak mengokohkan engkau ya Muhammad, maka sungguh engkau akan condong kepada mereka mengharap sesuatu yang sedikit. Kalau keadaanmu seperti itu, maka kami akan membuat engkau merasakan kelemahan hidup dan kelemahan mati, dan tidak ada penolong bagi engkau dari sisi kami. Terhadap nabinya Allah firman, laula an sabbatnak, andai kata kami tidak mengokohkan. Maka tathbit datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu doa yang ma'thur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antara doa yang beliau ajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub, ثبت قلبي على دينك وطاعتك. وهي الله yang memalingkan, yang membolak-balik hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Iya. Dan juga di antara doa yang beliau ajarkan, اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. نعم، الثبات في الدين والعزيمة في الأمر. Iya. Maka seluruh hal ini adalah permintaan as-sabat. Karena itu sepantasnya seorang hamba senantiasa memohon as-sabat kepada Allah Subhanahu wa taala dikopahkan di atas jalan yang lurus. Terakhir dari yang diinginkan, dia diwafatkan di atas i'tiqadat yang sahih, di atas agama yang lurus, sehingga digolongkan masuk dalam jumlah kaum muslimin, mukminin yang beriman, al-muqin, orang-orang yang yakin, dan muwahhidin, ya, dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelahnya dari para as-salaf salih rahimahumullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama mereka dalam golongan orang-orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sabuni rahimahullah, wa yashhadu anna Allah tabaraka wa ta'ala yamunnu ala awliyaihi bi wujuhin nadirah ila rabbiha nadirah. Dan ia mempersaksikan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memberikan minnah, memberikan keutamaan kepada para wali-walinya. Ya. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman kepadanya dan bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Nah, Allah memberikan minna kepada wali-walinya biwujuhin nadhirah. Mereka akan mempunyai wajah-wajah yang berseri-seri. Nah, nadhira berseri-seri, indah, sangat elok, sangat baik. Wujuh nadhira ila rabbiha nadhira. Mereka akan melihat kepada Rabbnya. Nadhira artinya melihat. Berhubung karena kalimat nadhira ini dipalingkan maknanya sebagian ahli bid'ah, dia mengatakan nadhira bukan artinya melihat tapi menunggu. Ya. Maka penulis membawakan kalimat yang lebih mempertegas maknanya. Kata beliau, wa yarawnahu ayanan fi daril baqa. Dan mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala ayanan dengan mata kepala mereka fi daril baqa, di negeri kekal abadi, yaitu negeri akhirat. Ya. Sini taudih dari penulis makna nadhira yaitu melihat, bukan menunggu. Ya. Dan memaknakan nadhira di sini dengan menunggu, ini termasuk kejahilan ahli bid'ah dalam hal ini. Sebab konteks dari ayat tidak menunjukkan bahwa dia bermakna menunggu. Yang pertama, ayat dikatakan ila rabbiha nadhira, pakai ila. Kalau dikatakan nadhara fi al-kitab, kalau dia nadhara fil kitab, dia pakai huruf fi, itu artinya tadabbar fihi, tafakkur. Dia mentadabburi kitab kalau dia pakai fi. Tapi kalau dia memakai ila, nadhara ila, itu tidak ada makna lain kecuali melihat, ra'a, ru'ya basariyah, melihat dengan apa? Matanya, dengan mata kepala. Kalau dia tidak mutaaddi dengan huruf sama sekali, maka di sini bisa bermakna menunggu kalau dia tidak mutaaddi. Dan di sini taaddinya dengan apa? Ila. Ya, ila rabbiha nadhira. Ini sisi yang pertama dari sisi bahasa. Kemudian sisi yang kedua, konteks ayat, kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, wujuhun yawma idzin nadhira, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Jadi ini dibicarakan masalah wajah berseri-seri. Karena itu kaitan nadhira di sini kaitannya dengan wajah. Apa keterkaitannya? Ya, melihat. Dari kesempurnaan kenikmatan adalah melihat. Jelas? Ini pembahasan dari sisi konteks dan sisi bahasa. Ya. Tentunya kalau dibahas lagi dari sisi adillah, ya, akan dipastikan bahwa nadhir di sini bermakna melihat. Sebab adillah sangat kuat menunjukkan tentang hal tersebut. Dan ini dari adillah yang disebutkan oleh ahli sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada hari kiamat. Ayat ini di surat Al-Qiyamah. Naam. Dan juga ayat di surah Al-Mutaffifin. Kalla innahum yawma idin ar-rabbihim lamahjubun. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan selainnya bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Kalau terhadap orang kafir, ya, melihat Allah terhijab, mereka terhalang dari melihat Allah, maka artinya bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, juga dari ayat yang disebutkan oleh ahli sunnah sebagai dalil tentang hal ini adalah ayat-ayat yang ada penyebutan ziyadah lilladzina amanu. Taib lilladzina ahsanu alhusna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan alhusna, kebaikan pula pada hari kiamat, yaitu sorga. Kemudian ditambahkan, dikatakan wa ziyadah, dan akan mendapatkan tambahan. Iya. Nah. Dan tambahan yang diinginkan dalam ayat ini adalah melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim, tafsirkan tegas bahwa ziyadah adalah melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ya. Nah, hadits dalam riwayat Muslim ini dikritik oleh Dharqutni. Dikritik oleh Dharqutni. Dan ini termasuk kritikan Dharqutni yang tidak diterima. Dan yang tepatnya bahwa hadis ini yang telah disahihkan oleh Imam Muslim adalah hadis yang sahih. Ya, kalaupun ada jalan yang mursal beliau sebutkan, disebutkan oleh Dharqutni, maka maknanya bahwa hadisnya punya dua jalan. Yang jelas hadisnya adalah hadis yang sahih insyaallah taala. Jelas? Kemudian di antara dalil yang dipakai oleh ahli sunnah dalam hal ini adalah ayat firmannya la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dicakup, diliputi oleh pandangan mata, bahkan dialah yang meliputi segala pandangan mata. Ya, di dalam ayat yang dinafikan adalah apa? Al-idrak la tudrikuhu al-absar. Ya, dan dimaklumi bahwa al-idrak adalah melihat sesuatu pada seluruh sisinya. Itu idrak. Dipahami? Beda dengan ru'ya. Yang dinafikan idrak bukan ru'ya yang dinafikan. Ahli sunnah menetapkan apa? Menetapkan ru'ya, bukan menetapkan idrak. Karena itu diantara akwal yang disebutkan oleh ahli sunnah seperti disebut oleh Ibnu Qudamah dan lain-lainnya, bahwa ahli sunnah menetapkan ru'yata al-mu'minina li rabbihim yawm al-qiyamah min ghairi ihata. Mereka menetapkan bahwa kaum mu'minin melihat Rabbnya pada hari kiamat tanpa ihata. Ihata artinya meliputinya, melihatnya dari segala sisi. Dipahami? Tembok ini kalau kita lihat dari sini hanya terlihat wajah depannya saja. Ini namanya ru'ya, bukan idrak. Dipahami? Sebab idrak itu kalau dia melihat dari seluruh sisinya itu baru idrak. Kalau sekedar ru'ya saja melihat, berlihat, saling melihat itu hanya sekedar ru'ya. Itu dari sisi bahasa. Penjelasan dari sisi bahasa ini diterangkan dalam ayat Al-Quran di surah Asy-Syu'ara. Ketika disebutkan, ketika diterangkan dalam ayat perintah Allah kepada Musa dan kaumnya supaya mengadakan perjalanan, ya, karena Fir'aun dan bala tentaranya akan melakukan hal yang atau melakukan makar terhadap mereka, maka Allah memerintah Nabi Musa dan kaumnya untuk melakukan perjalanan di malam hari. Maka Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka. Ya, disebutkan dalam ayat, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudraku. Ya. Perhatikan, dikatakan dalam ayat tatkala dua kubu sudah saling melihat. Tatkala dua kubu sudah saling melihat. Jadi ditetapkan di sini bahwa keduanya apa? Sudah saling melihat. Ya. Maka tatkala sudah saling melihat, qala ashabu Musa, maka pengikut Nabi Musa alaihi salam berkata, inna lamudrakun. Sungguh kita akan diidrak. Ya, jadi saling melihat belum diidrak. Ya, sebab baru saling melihat, belum dikepung oleh pasukan Fir'aun. Ya, karena itu yang dikhawatirkan, inna lamudrakun. Jadi beda antara mana idrak dan mana ar-ru'yah. Jelas sampai sini? Ya. Dan ini mana ucapan ahli sunnah, ru'yatal mu'minin li rabbihim min ghairi ihata. Itu maknanya. Jadi ini juga termasuk jumlah i'tiqad yang perlu diyakini. Bahwa kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat, ya, dengan ihatan, tidak melihat seluruhnya. Bahkan kita melihat kepada wajahnya yang mulia. Sebagaimana yang diterangkan di dalam nusus. Jelas sampai sini? Iya. Kemudian kata penulis, wa yarawnahu ayanan fi daril baqa la yudharruna fi ru'yatihi wa la yumaruna wa la yudhamuna. Mereka melihatnya dengan mata kepalanya. Mereka tidak membahayakan mereka dalam melihatnya. Tidak pula yumarun wala yudhamun, tidak terhalang. Iya. Di dalam melihatnya. Ya, diibaratkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim seperti bulan purnama. Iya. Iya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarauna rabbakum." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna al-qamar laylatul badr. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Ya. Ketika purnama bulan itu, maka tidak ada awan yang menutupinya. Jelas. Tapi siapa yang memandang bulan di purnama tidak membahayakan matanya. Tidak membahayakan matanya. Tidak terhalang dan tidak membahayakannya. Maka demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala dilihat oleh kaum mukminin. Ya. Jelas? Dan ini di sini tashbih dalam hadis ini adalah tashbih ru'ya bil ru'ya. Bukan tashbih al-mar'i bil mar'i. Yang diserupakan dalam hadis adalah ru'ya dengan ru'ya. Sebagaimana bulan dilihat keadaannya seperti itu, demikian pula kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat dengan keadaan yang seperti itu, sangat jelas, tidak membahayakan mata mereka, sangat terang. Dipahami? Ya, adapun bulan dia bukanlah Allah. Ya, dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagian dari makhluknya. Dipahami? Nah, maka ini dari jumlah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mata manusia untuk bisa melihat Allah pada hari kiamat. Walaupun di dunia, walaupun seluruh manusia, seluruh kekuatan manusia melihat, ya, maka tidak mungkin dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dipahami? Sampai Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya, mengatakan bahwa andai kata seluruh kekuatan penglihatan jin dan manusia dikumpulkan pada seorang lelaki, kemudian hijab dari matahari itu dilepaskan, ya, dia melihat langsung ke matahari dengan didekatkan, maka dia tidak akan mampu untuk apa melihat pada cahaya matahari itu. Ya, dipahami? Padahal, ya, cahaya matahari atau matahari adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fama dhannukum bil khaliq? Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai al-mathal al-a'la. Cuman di kehidupan akhirat Allah memberikan kekuatan kepada mata orang-orang yang beriman sehingga mereka mendapatkan kemuliaan dan kehormatan, ya, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa yas'alullaha tabaraka wa taala ayyaja'ala wajhahu min tilkal wujuh wa yaqiyahu kull bala'in wa su'in wa makruh wa yuballighahu kull ma yu'ammiluhu min fadlihi wa yarjuhu bimanlihi. Dan ia memohon, ya, beliau memohon sebagaimana kita semua bermohon kepada Allah akan hal ini. Semoga wajahnya dimasukkan, digolongkan dari wajah-wajah yang berseri-seri itu. Dan ia dijaga dari setiap cobaan, kejelekan dan yang makruh, yang tidak baik. Ya, dan dia disampaikan, diantar kepada segala yang dia berkehendak, bercita-cita untuk mencapainya. Dan dia berharap untuk mendapatkannya. Semoga dia mendapatkan seluruh hal tersebut min fadlihi dari keutamaan Allah dan bimanlihi dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, ويشهد أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق. Yang tadi tertulis di situ Abu Bakr, ya. Harusnya ditulis Abu Bakr. Dia sebagai khabar. ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أجمعين ويترحم على جميع الصحابة ويتولاهم ويستغفر لهم وكذلك ذريته وأزواجه أمهات المؤمنين ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله معهم ويرجو يفعله به أينه قد صح عنده من طرق شتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحبه. Dan ia juga mempersaksikan bahwa sebaik-baik manusia setelah Rasulullah صلى الله عليه وسلم adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian setelah itu Umar Al-Faruq. Kemudian setelah itu Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Empat orang sahabat sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Abu Bakar kemudian Umar, ini menurut ijma' ahli sunnah wal jamaah dalam al-fadail dan dalam khilafah, bahwa Abu Bakar lebih utama, lebih banyak keutamanya, dan dia yang paling berhak dengan khilafah sebagai khalifah. Kemudian setelah itu Umar. Ini kesepakatan di kalangan ahli sunnah, tidak ada silam pendapat. Nah, siapa yang menyelisihinya? Mendahulukan seseorang di atas Umar, di atas Abu Bakar dan Umar, atau mendahulukan Umar di atas Abu Bakar, maka dia tidak berada di atas jalan yang lurus. Dia termasuk dari golongan ahli bidah yang menyimpang. Ini disepakati oleh seluruh ahli sunnah. Abu Bakar, kemudian Umar. Setelah itu Utsman, kemudian Ali. Utsman kemudian Ali, dari sisi khilafah tidak ada khilaf di kalangan ahli sunnah, bahwa Utsman yang paling berhak, kemudian Ali. Dan ini menurut kesepakatan para sahabat, sebab para sahabat dalam khilafah mendahulukan Utsman kemudian Ali bin Abi Thalib. Dan Utsman dipilih, dan Ali bin Abi Thalib termasuk yang memilihnya sebagai khalifah, dan beliau termasuk yang membaiatnya dan ridha terhadapnya. Jelas? Ini dari sisi khilafah. Adapun dari sisi fadail, dulu di masa dahulu ada yang lebih mengunggulkan Ali di atas Utsman. Kemudian setelah itu sepakat ahli sunnah bahwa Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib dari sisi fadail juga. Jelas, empat orang sahabat ini secara global mereka adalah manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah itu adalah para atau enam orang yang lainnya sebagai pelengkap dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya. Dijamin masuk surga ada 10 yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Walaupun ada sahabat-sahabat lain sebutkan jaminan, ya. Dan seluruh para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah manusia yang paling berhak untuk masuk surga. Iya. Nah, al-asyarah yang masuk surga adalah khulafa ar-rasyidin. Kemudian ditambah bersama mereka Talha ibn Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. 6 orang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian setelah itu adalah para sahabat yang hijrah dengan 2 hijrah yang utama. Mereka yang hijrah ke Habasyah, dan mereka juga yang hijrah ke Madinah. Kemudian setelah itu ahlu Bai'atil Aqabah. Kemudian setelah itu orang yang hadir di Perang Badar. Nah, kemudian setelah itu orang yang hadir di Bai'atul Ridwan di Hudaybiyah. Nah, kemudian setelah itu orang yang masuk Islam dan berperang sebelum Al-Fatih. Dan setelah itu orang yang masuk Islam dan berperang setelah Al-Fatih. Itu secara global susunan keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi ahli sunnah, kata penulis, wa yatarahham ala jami' as-sahabah, dan dia juga tarahhum terhadap seluruh para sahabat. Yang maksudnya tarahum di sini mendoakan rahmat. Selain dari rahmat juga didoakan ridha, sebab mereka dikhususkan dengan ridha dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu anil mu'minin radiyallahu anhum waradu anhum. Nah, ya. Dan didoakan juga rahmat untuk mereka. Semoga Allah merahmati mereka, tapi khususan untuk mereka kebanyakannya digunakan lafaz radhiyallahu anhu. Wa yatawallahum wa yastaghfir lahum. Memberikan loyalitas untuk mereka dan memohonkan ampun untuk mereka. Iya. Wa kadzalika dzurriyyatuhu wa azwajuhu ummahatul mu'minin. Demikian pula untuk keturunan Rasulullah dan istri-istrinya, para ibu kaum mukminin. Sebab istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ummahat al-mu'minin berdasarkan nas ayat. Wa azwajuhu ummahatuhu. Dan para istri beliau adalah ibu-ibu kaum mukminin. Ya. Dzurriyyatahu yaitu ahlul bait. Nah, dengan meyakini keutamaan untuk mereka tanpa meyakini ismah bagi mereka, sebab tidak ada yang ma'asum, ya, tidak ada yang luput dari dosa, tidak ada yang luput dari kesalahan. Nah, al-ismah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Wa yas'alullaha subhanahu wa ta'ala ija'alahu ma'ahum. Dia senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya orang yang memberi wasiat ini, Abu Utsman al-Sabuni, dijadikan bersama mereka. Wa yarju an yaf'alahu bih. Dia sangat bermohon kepada Allah supaya Allah melakukan hal itu untuknya. Demikian pula kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala hal ini. Fa'innahu pada sahha indahu min turukin syatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma man ahabba. Karena telah sahih di sisinya, yaitu di sisi yang memberi wasiat, di sisi Abu Utsman al-Sabuni. Ya, sebab Abu Utsman al-Sabuni rahimahullah, beliau seorang muhaddits, punya banyak riwayat. Jadi beliau punya riwayat-riwayat yang sahih min turukin syatta, dari jalan yang banyak, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mar'u ma man ahabba. Seorang itu bersama orang yang dicintai. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dan hadis ini adalah hadis yang membuat gembira orang-orang yang beriman. Karena itu kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, ketika mendengar hadis ini, kata beliau, kami tidak pernah gembira setelah keislaman, setelah kegembiraan terhadap Islam, kami tidak pernah bergembira melebihi kegembiraan kami mendengar hadis ini. Tanah kami sangat berharap kami digolongkan, kami dikumpulkan bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, walaupun kami tidak melakukan amalan mereka. Sebab Rasulullah bersabda al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang bersama orang yang dicintai. Kalau dia cinta kepada Rasulullah dan para sahabatnya, maka Allah akan mengumpulkan ia bersama orang yang dia cintai. Nah, dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya cinta kepada para sahabat. Dan hendaknya hal tersebut senantiasa tertanam dalam diri seorang mukmin yang bertauhid. Ya. Karena itu dari para ulama salaf rahimahumullah, juga dari para ulama kita di masa ini, bagian dari mereka kalau disebut nama para sahabat, karena mereka menangis karena kecintaan kepada para sahabat dan mengingat jasa-jasa mereka dan mengingat, ya, keutamaan mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. Kemudian kata Abu Utsman as-Sabuni rahimahullah, wa yusi ila man yakhlufuhu min walad wa akh wa ahl wa qarib wa sadiq wa jami' man yaqbal wasiyatahu min al-muslimin 'ammatan ay yashhadu bi jami' ma shahida bih wa yattaqullaha haqqa tuqatih wa an la yamutu illa wa hum muslimun inna allaha ma'al ladina ittaqaw wal ladina hum muhsinun. Dia berwasiat kepada seluruh yang akan dia tinggalkan, dari anak-anaknya, saudaranya, keluarganya, karib kerabatnya, teman-temannya, dan seluruh yang menerima wasiatnya dari kalangan kaum muslimin secara umum. Dia berwasiat kepada mereka seluruhnya, ayyashhadu bi jami'i ma syahida bih, supaya mereka bersaksi dengan apa yang ia persaksikan dengannya. Wa yattaqullaha haqqa tuqatih, dan hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa an la yamutu illa wa hum muslimun, dan jangan sampai mereka meninggal kecuali mereka dalam keadaan muslimun, berislam. Ya, inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka senantiasa berbuat ihsan. Ya, berbuat ihsan, apakah itu di dalam derajat muraqabah? Ya, sebab al-ihsan derajat yang paling tinggi dari derajat ubudiyah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Atau al-ihsan bermakna orang yang muttabi' lil-kitabi was-sunnah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Naam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka senantiasa berbuat ihsan. Dan ini wasiat penulis. InsyaAllah ta'ala kita termasuk orang yang menerima wasiat beliau dan mempersaksikan, membenarkan beliau dalam seluruh wasiat yang beliau sebutkan, apa yang beliau telah persaksikan. Dan itu adalah hal yang kita persaksikan dan kita meyakininya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita semua di atasnya hingga hari kematian. Iya. Dan ini dari kebaikan As-Sabuni rahimahullah ta'ala, dan dari semangat beliau yang menasihati kaum muslimin. Ya, beliau mengingatkan mereka dengan wasiat-wasiat penting, persaksian-persaksian penting yang harus dimiliki oleh kaum muslimin dan hendaknya mereka lakukan dalam kehidupannya dan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan, menerapkannya. Nah, kemudian kata beliau, وَيُوْسِيهِمْ بِصَلَاهِ دَاتِ الْبَيْتِ. Dan ia juga berwasiat kepada mereka untuk memperbaiki datil bain, wasilatil arham, dan menyambung silaturahmi, wal ihsan ilal jiran wal aqarib wal ikhwan, dan berbuat baik kepada tetangga, karib kerabat, dan kepada ikhwan, kepada saudara-saudara, teman-teman. Wa ma'rifati haqqil akabir war rahmati alal asagir, dan mengetahui hak al-akabir, orang-orang yang besar, orang-orang yang tua di antara mereka, dan merahmati orang-orang yang kecil atau anak-anak kecilnya. Nah, seluruh yang disebutkan oleh penulis di sini adalah suatu hal yang hak. Nah, islah datil bain adalah suatu amalan yang sangat terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari pembicaraan mereka kecuali orang yang memerintah berbuat sadaqah, atau dia amar ma'ruf, memerintah dengan yang ma'ruf, atau dia melakukan islah di antara manusia. Melakukan islah di antara manusia. Ini adalah suatu hal yang sangat terpuji sekali. Dan itu termasuk habal minan nas. Ya. Yang dianjurkan dalam Al-Quran. Kemudian silatil arham. Dan menyambung silaturahmi. Nah. Jadi perintah dengannya. Wattakullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Ya. Dan hadis-hadis tentang keutamaan menyambung silaturahmi sangat banyak sekali dalam Al-Quran dan atau di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga celaan terhadap orang yang memutuskan silaturahminya. Nah, dan ciri orang yang beriman dijanjikan padanya surga adalah yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka menyambung silaturahmi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk menyambungnya. Wal ihsan ilal jiran wal aqarib wal ikhwan. Berbuat ihsan adalah suatu hal yang ditetapkan pada segala hal. Innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan. Dan dalam hadis innallaha kataba al ihsan ala kulli syai. Hadis siapa itu? Nah, Syaddad bin Aus riwayat. Nah, riwayat Muslim. Ya, dan banyak lagi nas dalam hal ini. Wa ma'rifat haqqil akabir. Dan mengetahui hak orang-orang tua. Al-akabir. Wa rahmah al-asagir. Dan mengetahui haknya orang-orang yang mudanya merahmatinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa la yahtarim kabirana." Bukan dari kami orang yang tidak merahmati orang kecilnya, anak kecilnya, dan tidak menghormati orang besarnya. Dan dalam hadis Ubadah bin Shamit riwayat Imam Ahmad, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa la yarham saghirana wa la ya'rif li alimina haqqahu." Bukan dari kami orang yang tidak memuliakan atau tidak memuliakan orang tuanya, tidak merahmati orang kecilnya, dan tidak mengetahui hak orang yang alim di antara mereka. Dan apa yang beliau sebutkan di sini dari wasiat ini, walaupun sebenarnya banyak dari amalan kebaikan, namun namanya wasiat dipilih. Semua ini memilih hal-hal yang penting. Salah datil bait, silatil arham, al-ihsan ila jiran wal aqarib wal ikhwan, ma'rifat haqqil akabir wal rahmah la saghir. Sebab ini adalah poin-poin tegaknya tonggak kebahagiaan bagi seorang hamba dan tonggak kebahagiaan bagi seluruh kaum muslimin kalau mereka melakukannya. Nah, kemudian kata beliau, wa yanhahum anit tadabur wat tabawut. Dan beliau melarang mereka dari tadabur, wattabagut. Tadabur saling membelakangi, tabagut saling membenci, wattaqatu saling memutuskan, wattahasud saling hasad. Dan ini semua dilarang. Nah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'muruhum ay yakunu ikhwanan 'ala al-khairati a'wana. Dan ia memerintah mereka supaya menjadi ikhwan, orang-orang yang bersaudara, saling membantu di atas kebaikan. Nah, ini iktibas dari hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, la tadabaru wa la tabaghadu wa la taqatu wa la tahasadu. Iya. Nah, kemudian beliau sebutkan di akhir hadits, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian wahai para hamba Allah sebagai orang-orang yang bersaudara. Nah, dan hendaknya kalau menolong dalam kebaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ya'tasimu bihablillahi jami'an wa la yatafarraqu. Ini termasuk wasiat penting, i'tisam terhadap kitab Allah. Ini diambil dari ayat dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, ini adalah wasiat yang sangat agung. وَيَتَّبِعُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ. Kemudian mengikuti kitab dan sunnah dan apa-apa yang ulama umat berada di atasnya. وَأَئِمَّةُ الْمِلَّةِ, dan ulama, para imam agama, ya, berada di atasnya. Dia mengikutinya. Disebut nama-nama para a'immah, كَمَالِكْ بِنْ أَنَسْ وَالشَّافِي وَسُفْيَانَ الثَّوْرِي وَسُفْيَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَأَحْمَدَ ابْنَ حَنْبَلٍ وإسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم بن رهوي Yahya bin Yahya, yaitu Yahya bin Yahya, Tamim bin Naisaburi, wa ghairihim min a'immatil muslimin wa ulama'id din radhiyallahu anhum ajma'in. Wa jama'a bainana wa bainakum fi dhilli Tuba wa mustarahil abidin. Para imam agama seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Yahya bin Yahya, semuanya ini adalah tokoh panutan dalam agama, ya, para imam yang sangat terkenal di dalam agama. Beliau menganjurkan untuk mengikuti jalan mereka, sebab menyelisihi jalan mereka adalah menyelisihi jalan kaum mukminin yang diancam dalam Al-Quran. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُمُ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ancaman siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan mereka yang disebut di sini adalah para a'immah dalam agama. Nah, dan di akhirnya penulis berdoa dengan doa yang sangat indah, dan kita semua berdoa dengannya. Semoga Allah mengumpulkan kita semua dan mereka dengan para ulama itu. Fi dhilli Tuba, di bawah teduhan Tuba. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Tuba keberuntungan. Dari menafsirkan bahwa Tuba adalah sebuah pohon di bawah sorga, sebuah pohon di sorga, yang seorang berjalan di bawah teduhan sorga ini, di bawah teduhan pohon ini selama 100 tahun dan belum juga selesai teduhannya. Bayangkan pohon di sorga, dia berjalan di bawah teduhan pohon ini selama 100 tahun belum juga dia melewati pohon itu. Pohon yang sangat indah dan sangat besar di sorga, yang kaum mukminin berkumpul di bawahnya dan mereka beristirahat padanya. Karena itu boleh katakan wa mustarahi ala abidin, tempat peristirahatan segenap hamba. Baik, ilahuna.